Kan orang ada pernah dia aja. Nggak marah Pak Misun kan? Jadi ada cerita. Tapi yang orang Aceh jangan marah, ini kan orang Aceh ece-ece. Iya kan? Jadi orang Aceh ece-ece. Jadi dia bawa lembu. Bawa lembu dari Aceh ke Medan. Kalau bawa lembu itu di dalam truk, itu biasanya isinya banyak. Iya kan? Isinya 20. Dibawanya lembu tadi sampai di tengah jalan sebelum sampai Medan. Lembu tadi karena agak lasak keluar gini kepalanya, tabrak motor. Wah, pecah kepalanya. Udah, macam mana lembu ini ditumpahi hanya satu ini. Akhirnya yang satu tadi, ya kan? Dipotong, yang mati tadi yang pecah kepalanya, dipotongnya buntutnya, buntutnya taruh, dagingnya dijual sama dia. Dagingnya jual, kan laku kan? Nah, ingat. Sampai di Medan, hitunglah berdasarkan surat. Lembu yang dikirim 20. Karena 1, 2, 3, 4, 19. Ini 19 lembunya kurang 1. Berapa? Berapa? Seharusnya berapa? 19 ekor. Ini? 20. Ini kan 20 ekor. Ini kok 19? Coba hitung lagi. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19. Kan 19. 20 ekor. Ini satu lagi ekornya. Paten ini orang Aceh ini. Kan di situ itu 19 ekor kan? Bukan 19 kepala. 19 ekor. Betul. Kepala sama badan dijual, ekornya ditinggalin. Barbut. Ya. Saya kalau mau cerita gitu, pagi tahan bukan cerita gitu. Banyak cerita gitu. Tapi gak usah lah. Lebih ngeri lagi orang Jawa nih. Mau cerita orang Jawa kan? Mau? Gak pulang aku kalian buat. Begitu sampai simpang itu kalian gedor ya aku. Ketelan, pegang. Quran hadis depan. Punya guru. Kenapa? Gak usah laga. Kita gak bisa paham Quran, gak bisa paham hadis kalau gak ada gurunya. Gak usah laga. Gak usah so hebat. Oh, aku pakai buku aja. Kalau ada permasalahan kau gak bisa tanya sama buku. Perlu ada guru. Arti guru itu sing di kuku, sing di apa? Guru, sing di kuku, sing di yang ngajarkan dan dicontohkan itu guru. Guru silat pasti pintar main silat. Guru karate pasti pintar main karate. Guru agama pasti ahli dalam agama. Jangan salah pilih. Guru masak pasti pintar masak, betul? Iya, guru judi pasti pandai main judi. Kalau guru judi kalah terus, berarti bukan guru. Wah, aku guru judi loh. Terus, nek main kalah. Nggak cocok. Betul nggak, Bu? Dikuku, ditiru. Bisa ngajarkan, bisa dicontoh. Itu guru namanya. Mau guru apa aja. Makanya enggak ada guru mati. Enggak ada guru mati, Bu. Kenapa? Mati dulu bisa jadi guru. Enggak ada yang berani. Tuh. Ya. Tuh. Tuh tadi cerita Isra Mi'raj. Nah, sholatlah jadikan sholat itu sebagai ketentuan Allah. Baru datang nikmatnya sholat. Nangis. Kalau udah gitu nangis. Allahu Akbar. Nangis. Orang yang khusyuk sholatnya, orang yang banyak zikirnya, orang yang bersih hatinya gampang nangis. Cengeng. Orang yang gak khusyuk sholatnya, orang yang kotor hatinya, orang yang belum bersih hatinya, itu payah nangis di hadapan Allah. Payah. Hatinya keras kayak batu. Tapi kalau sudah lembut hatinya dengan zikir tadi, maka zikir itu besok-besok jangan lagi loyo-loyo kali kalian zikir. Nih, kalau mau kasih cara zikir. Ini zikir jahar nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang pertama tegas, keras suaranya. Yang kedua tempatnya ada di dada kiri ini. Baru nanti hidup dia. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Kalau udah gini, jangankan hidup, mati pun gak takut. Jangankan kaya, miskin pun tak segan. Tapi kalau di sininya kosong dari Allah, goyang. Goyang. Nih, di sini Allah. Kok mesti kuat, Ustaz? Allah kan gak peka. Betul, Allah gak peka. Kau yang peka, makanya perlu keras. Kok perlu ada tempatnya, Ustaz? Airnya pun ada tempatnya, maka bisa aku minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gak ada tempatnya, macam mana aku minum nih? Gak ada manfaatnya. Begitu juga zikir tuh. Ini kau zikir macam keling mati. Macam Cina mati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Macam mana mau bebekas zikir tuh sama kau, wajik? Kau nyebutkannya pun tak mantap, tak yakin kau. Pantaslah zikir itu tak ada hikmahnya sama kau. 40 tahun kau berzikir, 40 tahun kau wirid, 40 tahun kau udah ikut tahlil. Tak ada guna. Kenapa? Tak membekas. Kenapa? Karena kau tak yakin. Ngucapnya aja udah tak yakin. Tak ikhlas. La ilaha illallah. Mata kontak kemana, tangan kontak megang apa, kaki kontak senderan kemana. Ada pula orang yang zikir. Sambil gini-gini. La ilaha illallah. Macam mana? Makanya pejamkan mata, duduk yang tegap, suara yang lantang, suara yang yakin. Allah, la la illa, la la illa, la la illa, la la. Fadzkurni adzkurkum, wadzkurli wala takfurun. Berzikir kepada Allah, Allah akan zikir kepadamu. Pertama kita yang zikir, kita yang ucap, kita yang bergerak. Nanti adzkurkum, kata Allah. Aku yang ingat kepada kamu. Kok bergerak sendiri, kok terucap sendiri, itu baru datang hikmah namanya. Itu yang mau dicari. Kalau gitu yakin dengan hidup. Kalau enggak ngambang. Sudah setengah 11 aku tadi, setengah 10. Setengah 11 1 jam. Tak sanggup lagi 1 jam setengah. Paling pun 1 jam. Capek kali. Yakin kepada Allah nih kan cari nih woi. Kalau enggak, kalian mati sebelum mati. Nampak orang aja kalian itu. Aku kasar kalau ceramah. Siapa suruh manggil aku? Coba kalian pakai ustadz yang lain. Kan enggak dimarah-marahin kalian. Oh iya, aneh kalian. Orang kalian enggak yakin sama Allah kalian. Kalian enggak yakin sama Nabi kalian. Buktinya apa? Malas dikit, malas lawat. Ustaz kalian tak yakin. Kalau kita lihat sama Allah, kan banyak pun sebut namanya. Kalian enggak doa dikabulkan. Tapi kalian tak yakin kepada yang mengabulkan doa. Kalian enggak diberikan kebahagiaan, tapi kalian enggak menyenangkan yang memberikan itu. Kapan doa kalian dikabulkan? Marah Allah, muak malaikat nengoknya. Awak bilang enggak yakin kepada Allah, nyebut namanya pun malas. Mengingatnya pun dalam hati malas awak. Bongak tuh kalau kata orang Inggris. Tanda kita yakin kepada Allah, banyak kita mengucapkan Allah. Tanda yakin kepada Allah, banyak hati kita mengingat Allah. Itu tanda yang pasti, enggak bisa enggak. Pasti itu. Jadi sekarang banyak orang, kenapa Ustaz saya doa saya enggak dikabulkan Allah? Kok doa saya enggak pernah dikabulkan? Kenapa? Karena kau bohong dengan doa kau. Aku jelas-jelas saja jawabnya. Tuntas, ngaji ini perlu jelas, tuntas dan lugas. Nggak usah banyak rayu-rayuan. Mau kalian panggil lagi silahkan. Nggak pun nggak apa-apa. 20 orang aja kalian datang besok. Dan panggil pun aku nggak datang. Elo aku ceramah yang lain. Tempat yang lain. Kenapa? Biar bisa datang orang ke rumah aku belajar. Ini kan ecek-ecek ceramahnya. Yakin kepada Allah, yakin. Mulutnya, hatinya nggak ada. Tanda orang yang yakin kepada Allah, zikirnya banyak. Tanda orang yang percaya kepada Rasulullah, selawatnya banyak, itu tandanya. Ini zikirnya baru. Jaranglah, kutaja orang yang zikir sekarang ini. Jangankan 1000 kayak kami ya. Jemaahku udah kuajarkan tuh yang zikirnya. 1000 ya, Pak Misun ya. Istighfarnya berapa, Pak Misun? Istighfar 100. Al-ikhlasnya berapa? 100. La ilaha illallah berapa? 1000. Baru datang hikmah itu. Baru datang keyakinan kepada Allah. Baru kalian enak menghadapi hidup ini. Kalau enggak usah cerita. Lama kali lah Ustaz. Kalau baru belajar kira-kira 1 jam. Kalau udah agak-agak 2 bulan dia belajar 45 menit. Kalau yang udah duduk 30 menit. Kalau yang udah paten kali 1 detik. Itu tadi istighfarnya 100. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 100. Kul huwallahnya 100. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallah 100. Ustaz, mana kaifiatnya Ustaz? Bagilah. Enggak, kau belum jemaahku, enggak kukasih. Yang kukasih itu jemaahku. Itu pun bukan setiap jemaah dikasih. Sudah belajar dulu berapa lama baru dikasih. Karena itu ilmu-ilmu rahasia. Kenapa ilmu rahasia? Iyalah. Masa pula semua itu ilmu itu bisa diberikan gitu aja? Enggaklah. Aku aja sama guruku 6 tahun atau 7 tahun baru dikasih. Tidur-tidur aku di rumahnya. Bukan langsung dikasih. Bukan. Tidur-tidur pas tengah malam aku udah meninggal. Allahumma yarham. Yang pertama kali membuka karena aku mentalkin aku zikir Ustaz Muslim. Malam ini jam 12 jamal. Abak enggak kasih ke orang Padang. Abak mau kasih sama kau ilmu yang akarnya di situ, batangnya di situ, dahannya di situ, daunnya di situ, buahnya di situ. Apa itu, Bak? La ilaha illallah. Abak mau kasih kau malam. Jam 12 malam diajarkan aku berdua. Allahumma irham. Diampunkan Allah segala dosa guruku itu. Diterima segala amal ibadahnya. Diberikan tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Makanya Ustaz itu enggak semua amalannya dikasih sama orang. Kecuali yang sudah dianggap murid. Yang dengar ini pun semua murid ini. Belum semua murid ini. Masih dengar-dengar. Enak kalau Ustaz ceramah. Ustaz Jamal enak kalau kita dengar. Kita nggak ngantuk. Ah, itu belum murid. Itu masih simpatisan. Tapi kalau namanya murid nggak gitu. Siapa yang ganggu Ustaz Jamal ini hadapi duluan. Itu baru murid. Kau jangan jelek-jelekkan Ustaz Jamal di muka aku. Pecah kepala kau bikin. Itu baru murid. Kalau masih sekedar dengar ceramah yang enak tuh belum murid, simpatisan. Yang namanya murid berani korban untuk gurunya, itu baru murid. Tapi guru yang benar lebih banyak memberi kepada murid, biar uang, biar ilmu. Dan guru yang benar bukan cari makan dari murid-muridnya. Ini mau kita yang betul beragama ini. Punya keyakinan. Ya. Nah, Ramadan sudah dekat di ambang pintu. Siapa yang mau mendapatkan ketakwaan banyak berpuasa di bulan Ramadan. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Siangnya puasa, malamnya sahur. Siangnya puasa, malamnya sholat tahajud. Ramadan artinya membakar. Siapa orang yang puasa pada siang hari kemudian beramal pada malam hari, dia sudah membakar dosanya di bulan Ramadan. Siapa yang tak mau melakukannya, berarti siap-siap tubuhnya dibakar dalam neraka. Itu dia. Udah dekat di bulan Ramadan. Maaf, kata Nabi. Manfariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa orang yang senang hatinya mendapati bulan Ramadan, haram tubuhnya atas api neraka. Saya tanya, Bu, senang enggak mau Ramadan, Bu? Alhamdulillah. Bapak senang mau Ramadan, Pak? Alhamdulillah. Kalau senang kita bulan Ramadan ini mau datang, belum berpuasa, haram masuk api neraka. Haram masuk api neraka, kata Nabi. Diharamkan Allah jasad orang yang senang hatinya mau Ramadan. Ramadan indah. Kata Nabi, ada dua kenikmatan orang yang dapat dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kenikmatan di bulan Ramadan yang pertama apa itu, Bu? Pada saat buka, Pak. Kata Nabi, ada dua kenikmatan yang dirasakan orang dalam puasa Ramadan. Dalam puasa. Yang pertama, wadah waktu dia buka. Buka itu nikmat yang pertama bagi orang yang puasa. Yang kedua, kata Nabi, nikmat yang kedua bagi orang yang berpuasa ketika dia melihat wajah Allah nanti di surga. Jadi dua kata Nabi, kenikmatan orang yang berpuasa. Yang pertama, kenikmatan pada waktu berbuka. Yang kedua, kenikmatan pada saat bertemu dengan wajah Allah nanti di surga. Tidak ada duanya. Kenapa? Karena wajah ibu-ibu tidak setara dengan wajah Allah. Wajah bapak-bapak tak setara dengan wajah Allah. Nah, nikmatnya itu. Contoh waktu kita puasa, yang paling nikmat kita puasa itu waktu minum. Karena rata-rata orang kan kalau puasa yang pertama minum dulu kan. Jarang yang makan dulu ya. Minum dia. Saya tanya, waktu kita minum, nikmat yang paling luar biasa, nikmat minuman yang keberapa? Tegukan yang keberapa? Yang pertama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ustaz, kalau kita mau puasa, baca doa dulu baru buka, atau buka dulu baca doa? Dua-dua boleh, suka hati. Mau doa dulu boleh, mau buka dulu baru doa boleh. Yang penting doa itu belum membatalkan puasa, minumnya itu yang membatalkan. Jadi mau doa dulu boleh, mau minum dulu boleh. Kan ada pertanyaan gitu kan? Ustaz mau doa dulu, dua-dua boleh. Minum. Karena Allahumma lakal sumtu itu doa. Bukan niat. Buka puasa gak ada niatnya. Woi. Yang ada itu niat puasa. Buka itu gak ada niatnya. Kalau kau udah minum ya udah buka. Betul. Jadi itu doa. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa. Enggak pun kau baca doa itu sah bukanya. Paham? Enggak usah pakai doa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Mau pakai doa, lebih bagus. Mana lebih bagus doanya? Sebelum buka atau sudah buka? Menurut saya yang lebih bagus sebelum buka. Kenapa? Karena waktu sebelum buka kita masih puasa kan itu. Doa yang makbul itu doa orang puasa itu lebih baik daripada doa orang enggak puasa. Jadi kalau ditanya sama saya, mana lebih bagus doa dulu baru buka? Atau buka dulu baru doa? Doa dulu baru buka. Allahumma laka sumtu, ya Allah bagi engkau lah kuasaku. Wa bika amantu, dan hanya kepada engkau kami beriman ya Allah. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezeki engkau ya Allah kami berbuka. Birahmatika ya arhamar, dan dengan rahmat engkau ya Allah yang maha pengasih. Itu doa. Jadi kalau kita doa baru buka, berarti doa kita sedang puasa. Sedang puasa, baru kita buka. Itu lebih bagus daripada minum dulu. Allahumma laka sumtu. Waktu kita berdoa, udah buka. Udah gak puasa lagi. Paham maksudnya, woi? Tapi bukan berarti gak boleh. Kan lebih bagus. Dah. Yang kedua, bertemu dengan wajah Allah. Masalahnya, barang siapa yang waktu hidup tidak bertemu dengan Allah, nanti di akhirat juga tidak bertemu Allah. Barang siapa yang lupa kepada Allah di atas dunia, nanti juga Allah lupa kepada dia di akhirat. Barang siapa yang tidak mau mengingat Allah di waktu hidup, tidak mau berzikir kepada Allah di waktu hidup, Allah juga nanti enggak akan ingat dan tidak berzikir kepada dia di akhirat. Mampus yang enggak zikir. Ketawa ibu itu. Ibu, aku senang kalau aku marah ada yang ketawa. Berarti aku marah orang enggak tersinggung. Betul? Itu hebatnya bu, kalau mau jadi ustaz. Ustaz yang mati mau tahu, dia marah orang tak sakit hati. Itu Ustaz bagus. Dia marah, tapi orang tak sakit hati. Kalau ada orang dia tak marah tapi sakit hati, orang tu dia mati. Betul. Tadi aku marah ibu tak ketawa, berarti Ustaz tak mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku marah itu tidak sakit hati orang. Itulah. Kita marah, orang akan sakit hati. Apa kata orang? Betul yang bikin aku sakit hati. Dengar apa yang kau bilang? Itu namanya orang pikir pakai hati dan perasaan. Dengarnya. denger lah. Ada yang gak denger? Ada. Yang mana? Yang ngato sama tidur ya. Pasti gak denger itu. Tuh, zikir. Yakin. Langkahnya pasti orang yang zikir. Ucapannya jelas. Pendengarannya pasti. Perbuatannya sejati. Itu orang yang zikir. Kalau enggak, ece-ece. Pura-pura melangkah. Pura-pura berani. Pura-pura yakin. Ece-ece semuanya. Yang betul itu zikir, Pak. Enggak ada dua lah buat cerita. Zikir ini jangankan tiga, duanya enggak ada. Aku bilang sama anakku, Nak, yakin dengan zikir. Zikir ini enggak ada tandingan, tapi enggak cari tanding. Orang mau pakai ilmu apa, silakan. Kenapa? Kalau kita disantet orang, mati dalam zikir masuk surga. Kalau kita lagi zikir mati disantet orang, dosa kita sama dia. Kalau kita lagi zikir mati disantet orang, dosa dia. Dosa kita ditanggung dia, kebaikan dia sama kita. Orang zikir enggak pernah takut hidup sekaligus tak pernah takut mati. Tapi kalau enggak zikir, hidup aja takut. Sehat aja takut, kaya aja takut, jadi pejabat aja takut. Kenapa? Yang kaya, kalau aku miskin nanti macam mana ya? Orang hilang Allah sama dia. Maka orang yang tak berzikir itu hidupnya diliputi rasa takut. Hidupnya diliputi rasa gentar, tidak punya pegangan. Walau dia kelihatan hebat. Kelihatannya hebat, namanya ece-ece. Ece-ece jago, ece-ece pejabat. Ece-ece semua. Jadi ngapain kalian cari yang ece-ece? Cari yang betul-betul, cari yang sungguh-sungguh apa? Zikir! Itu yang betul. Kalau kalian masuk neraka karena zikir ini, berarti enggak betul risalah Allah, berarti enggak betul risalah Rasul. Pasti zikir yang kalian bikin ini di atas dunia, menyelamatkan kalian dunia, menyelamatkan kalian akhirat. Kalau kalian lupa zikir, tak mau ya kepada Allah, celaka dunia, celaka akhirat, pasti. Enggak ada enggak pasti, karena zikir itu beserta Allah, pasti itu. Enggak ada duanya, enggak. Pasti. Enggak pakai insya Allah lagi. Kenapa? Kalau sudah berserta Allah, enggak ada insya Allah lagi. Kalau sudah berserta Allah. Kalau jauh dengan Allah, baru ada insya Allah, Pak. Kalau jauh dengan Allah, itu insya Allah. Kalau udah dekat, enggak ada lagi pasti. Kenapa? Yang pasti itu Allah. Nah, kajinya lain, Pak. Insya Allah berarti kita masih jauh dari Allah. Kalau udah berserta Allah, pasti. Kalau udah zikir, pasti aman. Kalau zikir, pasti menang. Kalau zikir, pasti kebahagiaan. Kalau enggak zikir, pasti masuk neraka. Kalau enggak zikir, pasti sesat. Kalau enggak zikir, pasti bodoh. Pasti. Kenapa? Kalau sudah beserta Allah, tidak ada insya Allah lagi. Pasti yang ada. Kalau kita jauh daripada Allah, barulah insya Allah orang jauh. Jadi soal dekat dan jauh itu kita nggak bisa tahu orang itu dekat apa dekat jauh apa Allah itu nggak ada yang tahu kita. Rambutnya sama hitam, mukanya sama-sama pesek juga hidungnya. Nggak tahu. Ya? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kami ini lemah, ya Allah. Kami ini do'aid, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa berzikir, ya Allah. Bertasbih memuji Engkau, ya Allah. Beri kami kekuatan lahir dan batin dengan asbab zikir Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Maafkan kelalaian kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sabar, bersyukur. Jadikan kami hamba yang berzikir, ya Allah. Jauhkan kami dari munafik, jauhkan kami dari syirik, jauhkan kami dari fasik, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat dendam, ya Allah. Ya Allah, lunakkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ke jalan-Mu, ya Allah. Tunjuki kami yang benar itu benar, ya Allah. Dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang benar, ya Allah. Tunjukkan kami yang jahat, yang salah itu salah, dan beri kami kekuatan untuk menghindarinya, ya Allah. Ya Allah, datangkan keyakinan kami kepada Engkau, ya Allah, dengan sebenar-benar keyakinan hakul yakin, ya Allah. Dudukkan kami dalam iman dan takwa yang benar, ya Allah. Terangi kami dengan cahaya dan nurmu, ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa kami, ya Allah, dari segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang jelek, ya Allah. Sifat-sifat yang keras, ya Allah. Sifat-sifat yang kafir, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. Hilangkan, ya Allah. Datangkan kepada kami sifat-sifat yang mahmudah, yang terpuji, ya Allah. Datangkan kepada kami sifat-sifat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman dan takwa, ya Allah. Pisahkan jasad dan ruh kami kelak dengan iman dan takwa, ya Allah. Jadikan kami orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Mati yang baik, ya Allah. Mati yang mulia. Mati yang terhormat di sisi Engkau dan di sisi makhluk-Mu, ya Allah. Jauhkan kami dari mati yang fasik, ya Allah. Mati yang sesat, ya Allah. Jauhkan kami dari mati yang suhul khatimah. Mati yang jelek, ya Allah. Jadikan amalan kami amalan yang baik, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami suami yang ditaati istri dan anak-anak kami, ya Allah. Jadikan kami istri yang dihormati dan disayangi oleh suami-suami kami, ya Allah. Ya Allah, sembuhkan hati kami dari segala penyakit hati, ya Allah. Limpahkan nur dan cahayamu, ya Allah, ke dalam jiwa kami, ya Allah. Ke dalam ruh kami, ya Allah. Ke dalam akal kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'umus salam, fahayna rabbanal salam, wa naqalnal jannata darus salam, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Allah. Kami tidak meminta kepada yang lain, ya Allah. Kami tidak minta kepada dukun dan paranormal, ya Allah. Kami tidak minta kepada ahli ramal, ya Allah. Kami hanya minta kepadamu, ya Allah. Tetapkan hati kami dalam tauhid yang benar, ya Allah. Tetapkan hati kami dalam tauhid yang istiqomah, ya Allah. Sampai akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Karim. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasulan fastubna ma'al sa'ilin. Rabbana wa lafa anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اجعلنا في قلبنا نورا وفي لساننا نورا وفي وجهنا نورا وان كل جسادنا نورا يا الله يا الله jadikan cahaya dari sisi Engkau di dalam hati kami, ya Allah. Di dalam wajah kami, ya Allah, pancarkan nurmu, ya Allah. Ya Allah, dalam setiap gerak langkah kami, ya Allah, datangkan nur cahayamu, ya Allah, sehingga terang benderang yang terang bagi kami, ya Allah, terang benderang yang gelap bagi kami, ya Allah, dengan asbab nurmu, ya Allah. Ya Allah, kami lemah, ya Allah. Hidupkan kami dengan iman dan takwa, ya Allah. Jadikan kami, ya Allah, hamba yang bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ampunkan dosa kedua Yahunda kami, ya Allah. Ampunkan dosa mereka, maafkan kesalahan mereka, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, tempatkan mereka di sisi Engkau, ya Allah. Kasih mereka, ya Allah, sebagaimana kasih mereka kepada kami di waktu kami kecil, ya Allah. Ya Allah, jadikan doa kami anak, doa anak yang soleh dan anak yang soleh, ya Allah, sehingga berterima di sisimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.